فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزكم الله. Dalam pembahasan sebelumnya, masuk dalam tema waswas atau syayatin, waswas daripada syaitan, dan bahwasannya waswasah ini, waswasah dari syaitan adalah perkara yang nyata, dan hal ini dimasukkan di dalam kitab akidah karena di sana terdapat sekelompok daripada kaum muslimin, satu firqah yang menolak akan adanya waswasah daripada syaitan, bahkan sebagiannya menolak daripada keberadaan syaitan itu sendiri, wujud daripada syaitan. Maka dimasukkanlah pembahasan ini di dalam masalah akidah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selain mereka. Sedangkan waswasah dari syaitan ini terdapat di dalam Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam surat An-Nas, yang kaum muslimin bisa dikatakan mayoritas mereka atau bahkan semuanya mayoritasnya hafal dalam surat ini, surat An-Nas. Allah menyatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan waswasah di dalam dada-dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Dan waswasah seperti ini tidak diragukan, setiap insan, setiap orang merasakan hal tersebut. Ya, ini orang yang akil tentunya, orang yang sehat akalnya. Terkadang muncul perkara-perkara, bisikan-bisikan di dalam hatinya untuk melakukan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang jahat. Ini semua merupakan was-wasah daripada syaitan, datangnya dari syaitan. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya syaitan mampu berjalan pada itu Adam pada peredaran darahnya. Disebutkan kisahnya oleh Sofiyah binti Kuyai radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin. Sofiyah menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'taqiban. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. Fa'ataituhu azuruhu laila, maka aku pun mendatanginya, mengunjungi beliau di malam hari. Fa'hadathtuhu, aku pun kemudian berbincang dengan beliau. Wa qumtu, lantas aku berdiri. Fa'qalabtu, aku berbalik, tidak pulang. Faqama ma'i liyaqbilani, liyaqlibani. Lantas beliau pun berdiri bersamaku untuk mengantarkanku. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid, sedangkan rumah tempat tinggal Sofiyah ini di tempatnya, di daerahnya, kampungnya Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal ansar, lantas lewat dua orang ansar di jalan dan dalam keadaan malam. Falamma ra'aya Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a, maka di saat kedua sahabat ansar itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempercepat jalannya. Ada gelagat yang mungkin di situ dihitung, ada sesuatu yang mungkin akan berubah kepada tuduhan-tuduhan. Maka Rasulullah SAW kemudian menghadapi keduanya. Faqala Nabi SAW, ala rizqikuma, pelankan langkah kaki kalian berdua. Innaha Sofiyyatu bintu Huyai, karena sungguhnya wanita ini adalah Sofiyyah binti Huyai, Ummul Mukminin, istri beliau. Qala, keduanya kemudian mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasul, yakni tidak ada sedikit pun dalam hati kami tuduhan terhadap engkau ya Rasul. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan pada kami akan hal tersebut ya Rasul. Maha suci Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, inna syaitan yajri minal insan majrodha, fakhasyitu an yakdhiba fi qulubikuma syai'a aw qala syarran. Sesungguhnya syaitan, dia berjalan pada seseorang pada peredaran darahnya. Ya, ini mungkin dari kalian sendiri tidak ada, akan tetapi bisikan-bisikan yang ada di dalam hati-hati kalian yang dibisikkan oleh syaitan itu yang aku khawatirkan. Aku khawatir anjak difafya qulubikum syai'a, syaitan kemudian melemparkan was-wasah tersebut dalam hati kalian berdua. Melemparkan sesuatu atau melemparkan perasaan-perasaan jelek di dalam hati-hati kalian. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini merupakan nas dalil yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ibnu Adam, manusia itu syaitan mampu berjalan pada peredaran darahnya, mendekam di dalam hatinya, memberikan was-wasah. Dan keadaan tersebut terkhusus di saat dirinya, Ibnu Adam tersebut, dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai dari zikrullah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas di saat menafsirkan kalimat al-waswas. Hal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, as-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Waswas itu adalah syaitan yang mendekam di hati Ibnu Adam. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Di saat Ibnu Adam tersebut hatinya lalai dalam keadaan kosong, tidak zikrullah, saat itulah yang memberikan waswasa. Fa idza dzakara Allah qanasa, di saat kemudian hati tersebut zikir kepada Allah lagi, dihidupkan lagi ya zikrullah dalam hatinya, ibarat cahaya di saat tidak ada zikrullah maka hati tersebut gelap. Di saat kemudian zikrullah mulailah tampak cahaya terang dalam hati tersebut. Makna pada saat itu syaitan langsung menyingkir, langsung menyelinap dia. Di saat hati tersebut gelap, syaitan mendekam di situ, memberikan berbagai macam bisikan-bisikan, godaan-godaan, tipu daya, ajakan-ajakan ke dalam hati orang tersebut. Sehingga di saat hati tersebut ghafil, syaitan membisiki dia untuk melakukan berbagai macam maksiat-maksiat terhadap hatinya. Dalam keadaan hati ini merupakan malikul a'dha, penguasa daripada anggota badannya semuanya. Hati tersebut kemudian memerintahkan anggota-anggota badan, matanya untuk melihat yang haram, telinganya mendengar yang haram, lisannya mengucap yang haram, hatinya melangkah ke tempat haram, dan seterusnya. Dia pun kemudian berada dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Adapun orang-orang yang senantiasa terjaga dan terpelihara dengan zikrullah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan syaitan kemudian tidak pernah ada dalam hatinya, dalam artian tidak pernah bisa mendekat dalam hatinya dan tidak bisa memberikan waswasah. Hanya saja waswasahnya syaitan tersebut tidak berpengaruh, tidak ngefek pada orang yang bertakwa. Tentunya sesuai dengan kadar ketakwaan masing-masing. Karena seorang yang bertakwa senantiasa dia akan berjuang melawan daripada waswasahnya syaitan sekuat tenaga, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merasa, dia merasakan di saat muncul sesuatu tersebut, dia langsung bisa ada sinyal mengatakan bahwa ini dari syaitan. Dia pun isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga mental, waswas tersebut mental. Membaca Al-Qur'an. Dengan itu akan menyingkir syaitan dan tidak betah berada dalam jiwa yang seperti ini. Senantiasa zikrullah, senantiasa qiraatul Qur'an, dalam keadaan berkesendirian, dalam keadaan berada di keramaian, dia tetap senantiasa hatinya nyambung kepada Allah Azza wa Jalla dan badannya makmur dengan berbagai macam amal-amal saleh. Yakni jiwanya senantiasa waspada terhadap gangguan-gangguan syaitan. Jiwanya senantiasa bersiap siaga terhadap tipu daya syaitan. Karena syaitan senantiasa mengawasi kita, maka kita balas dengan pengawasan dengan hati kita. Dengan apa? Dengan zikrullah. Dengan minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam tipu daya syaitan, sehingga tipu daya syaitan tersebut tidak akan bermadarat sedikit pun. Di antara wasiat Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam, Yahya, Nabi Yahya, putra daripada Nabi Zakaria, berwasiat kepada Bani Israel sebagaimana dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis Al-Harits Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah. Yahya bin Zakaria mengatakan, wa amurukum bi dzikrillahi katsiran, dan aku perintahkan kepada kalian agar senantiasa zikir kepada Allah dengan banyak. Wa inna mathala dzalik kama tali rajulin talabul adu sira'an fi atharis, dan permisalan orang yang demikian, yakni orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang banyak, adalah semisal seseorang yang dikejar-kejar oleh musuhnya, dikejar dengan sangat cepat. Musuh tersebut mengejarnya di belakangnya. Fa'ata hisnan hasinan, di saat sudah mau sampai tertangkap oleh musuh, dia dengan zikrullah tersebut dia mendapatkan satu benteng yang sangat kokoh. Fatahas sonafi, sehingga kemudian dia pun berlindung di benteng tersebut. Itu ibaratnya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan untuk menangkal daripada bahaya syaitan, gangguan syaitan, kecuali dengan cara itu. Musuh yang kemarin telah kita sebutkan, yang mereka ini melihat kita, kita tidak melihat mereka, tapi keberadaan mereka bisa terasa. Kemunculan mereka dengan was-wasah, ini syaitan-syaitan tersebut, bisa kita rasakan was-wasahnya, bisikan-bisikannya, ajakan-ajakannya kepada perkara-perkara dosa. Maka di saat yang demikian, satu-satunya yang bisa untuk menyelamatkan adalah zikrullah. Diibaratkan di sini, dikejar-kejar oleh musuh, kemudian di situ ada benteng yang sangat kokoh. Musuh tidak bisa masuk. Kita terlindungi di dalamnya. Wa innal 'abda afsal ma yakun minasyaitan idza kana fi dzikrillah. Dan sungguh seorang hamba, keadaan dia yang paling terpelihara, terjaga, terlindung dari syaitan adalah di saat dia berada dalam zikrullah. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Huzaimah, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sehingga di sini dari sisi was-wasah maka tidak ada yang selamat. Semua mendapatkan was-wasah. Tetapi ada yang terkena was-wasah tersebut kemudian terperangkap oleh syaitan, ada pula dan ini orang-orang yang bertakwa, mereka terpelihara dari was-wasahnya syaitan. Mampu untuk menepisnya. Bahkan keberadaan was-wasah tersebut kemudian mampu ditangkap oleh seseorang yang memiliki sinyal yang kuat untuk menangkap was-wasahnya syaitan, ini menunjukkan sharihul iman pada dirinya. Disebutkan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas mengatakan, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhadditsu nafsi bi syai, sungguh ya, hatiku ini berbicara kepadaku dengan sesuatu. Jiwaku membisikkan sesuatu pada diriku. La an akhirra minas sama ahabbu ilayya min an atakallam bi. Sungguh aku terjungkal dari langit itu lebih aku cintai daripada aku berbicara mengucapkan apa yang dibisikkan oleh jiwaku tersebut. Perkara yang sangat mengerikan. Bisikan-bisikan dari syaitan dibisikkan dalam hati, sesuatu yang tidak kita inginkan tetapi muncul begitu saja, ya, muncul begitu saja. Minainha, dari mana ini? Ini syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Bapaklah Nabi SAW, maka Nabi SAW menyatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir tiga kali. Ini sahabat, sahabat Rasul SAW bisa terkena was-wasah yang sedemikian rupa. Muncul dalam hatinya yang tidak berani untuk berucap. Sungguh terjungkal dari atas langit sana, jatuh ke bumi. Bisa seperti apa dibayangkan, hancur badannya. Itu lebih baik, lebih aku cintai, kata laki-laki ini dari kalangan para sahabat Nabi, dibandingkan aku berucap dengannya. Ini ucapan yang sangat mengerikan. Ucapan tersebut adalah ucapan mungkar dan dia mengetahui akan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengucapkan takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi radda idahu ilal waswasah. Rasul kemudian mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah radda, yakni yang menolak daripada tipu daya syaitan kepada hanya sebatas waswasah saja. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kalau tadi dari hadis Ibnu Abbas, maka ada lagi dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW, Abu Hurairah menyatakan, ja'ana asun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'sa'aluhu. Datang orang-orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka bertanya, inna najidu fi anfusina ma yata'adzamu ahaduna an yatakallam bi. Sungguh kami mendapati di dalam jiwa-jiwa kami yang sesuatu yang salah seorang kami itu menganggap itu perkara yang sangat besar sekali untuk kemudian dibicarakan, untuk kemudian dilafadzkan. Ini perkara yang tidak sanggup untuk dilafadzkan. Ya, ta'adzam ini berarti menunjukkan bahwa para sahabat dalam hal ini tidak menginginkan hal tersebut, tetapi muncul dalam hatinya. Ini perkara besar ini, kemungkaran yang besar. Tetapi terbersit, muncul di dalam hatinya. Kalau Rasul kemudian menyatakan, waqad wajadtumu, apakah benar kalian telah mendapati hal itu? Lalu mereka menyatakan, na'am iya, kami mendapati seperti itu ya Rasul. Kalau kemudian mengatakan, dzakar sharihul iman, itulah sharihul iman, keimanan yang sharih, keimanan yang jelas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hamdahullahu ta'ala, beliau menyatakan, fabayyana anna hadza la yadur idza kunta karihan lima yuli disyaitan wa yuwaswis bihi. Beliau menjelaskan bahwasannya hal tersebut tidaklah bermadharat apabila engkau benci terhadap apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut, apa yang diucapkan ataupun apa yang didiktekan oleh syaitan tersebut, diimlakkan oleh syaitan dalam hatimu. Kamu benci, menganggapnya perkara besar dan kemudian ditepis. Walau waswasalaka bil kufur wa anta takrah dhalik, seandainya saja syaitan membisikkan kepadamu dengan perkara kekufuran, ya, seolah-olah kita dalam hati kita punya keyakinan seperti itu, padahal itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Kita kemudian membencinya, kita kemudian menolaknya, menepisnya. Fataroliyatukli dalik min sarihul iman, maka kebencianmu terhadap hal tersebut merupakan sarihul iman. Jadi ini adalah bertikan-bertikan. Ya, seorang la yu'akhad, tidaklah kemudian akan la yu'akhad alaiha, tidak akan dihukum atasnya, karena perkara yang itu di luar daripada kemampuan manusia. Hanya saja wajib untuk membencinya, wajib untuk menepisnya, dan tidak boleh berterus-terusan dalam perkara tersebut. Dan kebencian seseorang terhadap waswasah tersebut itu merupakan sharihul iman. Bukan maksudnya keberadaan waswasah itu merupakan sharihul iman, bukan. Tapi kebencian seseorang terhadapnya. Jadi syaitan dia berusaha sekuat tenaga dalam upayanya menggelincirkan manusia sampai pada taraf, ya, orang itu mengatakan dirinya bahwa dirinya itu kafir. Kenapa? Karena ada perasaan-perasaan muncul, ya, pikiran-pikiran yang aneh, nyeleneh terkait dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia merasa dirinya ini telah kafir. Maka terhadap orang-orang yang seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Yakni dengan membenci hal tersebut dan menepisnya, dan jangan berterus-terusan padanya. Maka keadaan engkau membenci itu adalah sharihul iman, bahwa engkau benar-benar seorang yang beriman. Di saat ada yang muncul bisikan-bisikan tersebut, segera kita katakan kepada hati kita bahwa itu adalah syaitan. Ya khabith, wahai syaitan yang jelek, itu adalah waswasah darimu. Aku tidak tergoda dengan tipuanmu. Kita bisa seperti itu. Dan bahwasannya waswasah yang kamu, ini syaitan maksudnya, yang kamu bisikan tersebut ke dalam hatiku, kemudian aku menolaknya, ini menunjukkan bahwa diriku adalah benar-benar orang yang beriman, sharihul iman, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dengan itu maka syaitan akan kalang kabut, dia akan pergi dan tunggang langgang. Itu merupakan sila, senjata ampuh yang Allah, yang Rasulullah SAW berikan kepada kita menghadapi tipu daya daripada syaitan. Adapun jika tidak mengerti dan tidak mengetahui akan hal tersebut, ya, kemudian syaitan menguasai hati seseorang, dia tidak tahu bagaimana solusi untuk mengatasi berbagai macam bisikan-bisikan setan tersebut, maka seseorang bisa sampai pada taraf gila, terkena gangguan jiwa. Mempelajari agama yang mestinya menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang masya Allah kehidupannya hayatan thayyibah sebagaimana dalam Al-Quran, tetapi ini tidak. Dia belajar agama, katanya jebolan pondok, tetapi pulang gila, stres. Loh, ada apa ini? Kok bisa seperti ini? Orang-orang awam tidak paham. Wow, kebek ilmu. Kebek ilmunya. Tahu tidak, kebek itu apa artinya? Penuh. Pakaian ilmu, katanya. Lah, tidak. Orang yang paling banyak ilmunya adalah Rasulullah. Dan beliau adalah orang yang paling cerdas. Paling sehat akalnya. Bukan menjadi orang gila. Karena hatinya dikuasai oleh syaitan. Waswasa demi waswasa mengganggu dan menghantui dirinya. Dia sendiri tidak bisa tidur. Akhirnya stres. Begini, terus begini. Lantas berarti Allah seperti ini. Bagaimana ini? Akhirnya stres. Syaitan. Ya, di dalam hatinya. Mempengaruhi jiwanya. Wallahu musta'an. Jadi kalau kemudian ada santri kok stres gila ya, gara-gara mondok, ini perlu dipertanyakan ilmu apa yang dipelajari, ilmu apa yang dipelajari sehingga bisa sampai seperti ini. Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita jalan keluar dari berbagai macam bisikan-bisikan syaitan. Dalika sarihul iman. Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan, beliau punya banyak pengalaman dalam hal ini. Wa ana idza ja'ani syakhsun, kata beliau, diriku jika datang seseorang, wa qala, orang tadi mengatakan, indi hadil waswasa, diriku ada berbagai macam bisikan-bisikan seperti ini. Dan bisikan-bisikan tersebut memang nyata, memang nyata. Terkadang betul-betul seolah-olah itu adalah bisikan pada keadaan orang-orang kafir tertentu. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan keji, di saat ditangkap, diadili, kata dia mendapat bisikan. Saya mendapatkan bisikan begini, begini, begini. Saya disuruh untuk melakukan ini, ini. Siapa yang bisikan kamu? Tidak tahu saya. Tapi saya mendapatkan bisikan-bisikan itu. Betul-betul terasa. Itu siapa? Setan yang menguasai ibadat manusia. Jadi Asy-Syaikh mengatakan, di saat ada orang yang mengeluhkan berbagai macam bisikan-bisikan tersebut, artinya ini telah hadas. Aku berikan kepadanya pelajaran seperti ini. Faqad yaqsul li ba'dhin nas an yahjuma 'alaihi syaitan bi hadhil wasawis al-khabithah. Khasa indama yarahu muqbilan ala din. Terhasilkan pada sebagian orang, syaitan menyerang dirinya dengan semisal waswasah yang sangat keji seperti ini. Terkhusus di saat syaitan melihat orang ini begitu serius belajar dalam agama. Jadi justru orang-orang yang diserang adalah orang-orang yang serius dalam belajar agama. Fasilahul ladzi yuzhar fi wajhi hadza syaitan al-khabith anna hadza huwa sarihul iman. Maka senjata yang pantas untuk kemudian dihunuskan di hadapan wajahnya syaitan itu, syaitan yang kecil, adalah kalimat ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa inilah sarihul iman, yakni kebencian kita ya, terhadap hal tersebut. Kemudian kita tepis. Itu merupakan sarihul iman. Bisyahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh. Dengan persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah sarihul iman. Fa yasa al-khabith. Maka si syaitan yang kecil tersebut dia akan diam terbuka. Tsumayaqul, kemudian dia mengucapkan. Ini bimbingan saya. Mengucapkan amantu billahi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yasta'idhu billahi minasyaitan. aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan isti'adzah kepada Allah dari syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya'taqid fi qararati nafsihi anna hadza la yadurru wa anna hadhihi karahiyyah fi nafsihi li hadhihi alwaswasah hiya sarihul iman. Dan dia berkeyakinan pada hatinya yang paling dalam bahwa hal tersebut tidak akan bermadarat. Bertikan-bertikan, bisikan-bisikan itu tidak akan bermadarat. Karena disertai dengan kebencian dan penolakan dalam hatinya. Dan bahkan bahwasanya hal tersebut merupakan sariful iman. Ikhwan fiddin a'zakumullah, di dalam hal ini Abu Utsman Ash-Shaibani rahimahullah menyatakan, wa yataqanun anna Allah subhanahu khalaqa syayatin, dan ahlu sunnah berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syaitan. Yuwaswisuna lil adamiyyin, memberikan waswasah kepada bani Adam. Wa yafsiduna istizlalahu, dan para syaitan tersebut memaksudkan dengan waswasah tersebut adalah istizlal. Istizlal yakni ketergelinciran mereka. Fayatarassaduna lahum, sehingga mereka terus mengawasi. Syaitan-syaitan itu mengawasi kita. Lahum yakni lil adamiyyin, mengawasi manusia. Maka kita jangan lengah dan jangan lalai. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla menyatakan, wa innas syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in aqtumuhum innakum la musyrikun. Dan sungguh syaitan-syaitan itu benar-benar membisikkan kepada wali-walinya, membisikkan kepada para pengikut syaitan dari kalangan manusia, untuk mendebat kalian, wahai orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan bisikan-bisikan syaitan untuk mendebat orang-orang yang beriman. Banyak orang yang telah mendapatkan bisikan-bisikan syaitan. Di antara bisikan-bisikan syaitan adalah bahwa bencana, gempa bumi, tsunami, dan yang semisalnya itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Itu semata adalah gejala alam, dan semuanya hanyalah terkait dengan bencana alam, tidak ada kaitannya dengan dosa. Semuanya bisa kok dijelaskan secara biologi, secara ilmiah, bisa semuanya dijelaskan. Bahkan ada teori-teori tentang apa dan seperti apa keraknya bumi, ya. Kemudian lapisan-lapisan bumi itu seperti apa, ya. Kemudian di saat terjadi gempa, bagaimana yang terjadi, kemudian apa yang dimaksud dengan likuifaksi, misalnya. Mereka sudah membuat ya, hal-hal tersebut, dan itu kita tidak nafikan. Itu ilmu alam, ya, ilmu tentang perkara-perkara terkait dengan alam. Tidak kita nafikan. Akan tetapi siapa yang mengatur? Siapa yang menentukan hal tersebut? Siapa yang kemudian membuat peta-peta, membuat patahan-patahan bumi, membuat kerak bumi, membuat ini, membuat itu? Lantas siapa yang kemudian menggerakkannya? Siapa yang kemudian membuat menjadi gempa, menjadi tsunami, menjadi ini dan menjadi itu? Siapa? Allah jawabannya. Semuanya adalah Allah azza wa jalla. Jadi sepantasnya ilmu pengetahuan seperti itu semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Ya. Kita mengucapkan masya Allah, subhanallah, pada perkara-perkara yang sedemikian rupa. Kembali kepada Allah azza wa jalla. Ini yang mestinya ada pada jiwa orang-orang yang beriman. Bukan justru sebaliknya. Menjadi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah azza wa jalla. Sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa kerusakan-kerusakan yang ada di atas muka bumi ini dan berbagai macam masyaib, musibah-musibah itu disebabkan adalah dosa-dosa manusia. Disebabkan dosa-dosa manusia. Kemudian Allah di saat mendatangkan satu azab, Allah menjadikan sebab. Allah menjadikan adanya sebab. Entah sebabnya dengan tsunami, dengan gempa bumi, dengan ditenggelamkan manusia ke dalam bumi dan semisalnya, itu semuanya adalah sebab. Adapun orang-orang yang beriman yang ikut tertelan misalnya, ikut meninggal dunia ataupun terkena tumpukan daripada berbagai macam bangunan ataupun tenggelam oleh air laut dan semisalnya, jika dia beriman kepada Allah, mati di atas keimanan, maka itu merupakan syahadah indallah. Syahadah indallah. Dan kita doakan saudara-saudara kita di berbagai penjuru negeri ini dan juga mungkin di negeri-negeri yang lain dari kalangan kaum muslimin yang tertimpa musibah, semoga Allah menjadikan mereka sebagai para syuhada di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin. Di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwasanya syaitan la yuhuna ila auliyaihim liyujadiluhu. Syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya, wali-walinya dari kalangan manusia untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhu innakum la musyrikun. Jika kalian ikuti, kalian berarti menjadi orang-orang yang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan memang demikian. Wa in ata'tum man fil ardi yudillukan sabilillah. Jika kalian ikuti orang-orang yang di muka bumi ini, maka kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikuti ucapan-ucapan manusia. Itu keselamatan. Di sini Abu Usman menyatakan waswisuna lil adamiyyin wa yaqsiduna istizlalahum. Memberikan waswasah kepada Bani Adam dan tujuannya adalah untuk menggelincirkan mereka. Berarti waswasah tersebut adalah kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dalam agama dan kemaksiatan. Dan itu merupakan ujian bagi manusia, baik kaum muslimin, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Azza wa Jalla menyatakan alam tara anna aqsalna sayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwasanya kami melepaskan syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, di mana setan-setan tersebut mendorong mereka dengan sebenar-benarnya, mendorong kepada apa? Ila al-wuqu fi syirk wal kufur wal ma'asi wal bidah. Bidah maksudnya orang-orang kafir, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran dan semisalnya. Adapun orang-orang yang beriman, yang bertakwa, mukhlisun, orang-orang yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala jaga dari berbagai macam tipu daya syaitan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Tafadhalu na wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.